سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung yang dirahmati kalian Allah Subhanahu wa taala, berusakan pengawasan kitab Irsyadul Ibad ingkang ngantos niki kita tutup bab fadilae keutamaane orang-orang yang mencari ilmu dan kemuliaan ilmu itu sendiri. Wad-Dailami lan ngriwayataken sapa Imam Ad-Dailami An Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhu Sayyidina Ibnu Abbas dawuh, talabul ilmi sa'atin, utawi golek ilmu sak saat sedilu, iku khairun luwih bagus, luwih akeh ganjarane manfaate, min qiyami lailatin tinimbang sembayang sewengi nutup mulai mari isya sampai subuh. Wa talabul ilmi yauman, sedangkan ganjarane kebagusane wong sing golek ilmu yauman umpama sampai sedina ngaji tok, iku khairun duwe apik, duwe bagus, duwe akeh manfaate, lebih banyak pahalanya, min siyami salasati asyurin, daripada kita berpuasa nutup sampai telung bulan. Meskipun hadis niki wonten tenggene kitab Ihya mriko banyak dijelaskan, dikomentari adalah hadis-hadis yang sanadnya itu dhaif. Dhaif itu lemah. Namun kelemahan perawi-rawi hadis niki terkadang karena kekurangan dhabitan utawa krana kurang cerdase ngapalno hadis. Tapi dalam lain hal, dalam sisi piyambake kekurangan, dalam hal lain perawi-perawi hadis ini mempunyai kelebihan. Kelebihan inilah yang tidak dimasukkan dalam ilmu hadis, yaitu sisi ibadah. Krono do'ife niki wau cuma teko sisi kehafalan tidak mengurangi sifat ibadah, maka Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar yang ahli hadis-hadis itu, beliau-beliau ini memberanikan diri untuk berpegang gawe dasar hadis-hadis dhaif selama tidak bertentangan kalian hadis-hadis sahih dalam fadilatul amal, untuk menambah nilai-nilai ibadah. Kados niki Sayyidina Ibas, beliau dawuh golek ilmu sedilu ae iku ganjarane lebih baik daripada kita bangun semalam. Didelok tekan ndi ngeten, umpama kula kali panjenengan niki sembayang sewengi wis jelas ganjaran. Tapi umpama kula kali sampean niki wau golek ilmu, umpama wingi gak ngerti. Iya rek. Umpama kula kali sampean niki wau mari maghrib ngeten niki, batal. Iya. Contone golek ilmu niki batal. Kate sembayang isak wudu dhisik. Wudu iku mang terus metu pagri masjid ngeten, sret mlebu nang jeding. Wudu, iya. Mari ngono sembayang kobri, iya. Iya rek ngaji wingi jarene sembayang sunnah iku ana macam loro. Ya apa? Sembayang sunnah iku ana sing maksuda lek cara napa? Cara bahasa lebih mengenang ngono sing istimewa. Wa ghairu maksudah, dan ada yang dibloa kurang istimewa, tidak dianjurkan. Yang ghairu maksudah itu adalah sembahyang sunnah sing mutlak umum dikerjakan tanpa ada batasan waktu. Lah sing maksudah ini adalah ada tuntunan-tuntunan waktu yang tertentu. Dan guna. Terus lek kula kali sampean sembayang qobliyatul isya, qobliyah isya niki lho ya, iku termasuk sunnah yang maksudah sing ghairu mutlak, tidak bebas ada kaidah-kaidah waktu-waktu tertentu. Daripada kita salat qobliyah tok, kula kali sampean iku mang mari wudu, lebih baik kita gabungkan sholat sunnatul wudu ambil sholat qobli, ya. Sembayang siji oleh ganjaran lo loro. Aku mangkate nang jeding metu dilu kono podo ambil metu nang ini mas melebu mane podo ambil melebu si nyar lek ngono aku tak tahiyatal mas. Sejak itu kita beribadah ngoten tok. Berapa pahala yang kita ambil sejak itu sampai kula kali sampean umure panjang. Lah niki lho sebabe pengertian penambahan ilmu yang mendorong untuk berubah ibadah lebih dekat dan lebih banyak pahalanya, mengantarkan kula kali sampean golek ilmu iku luwe apik tinimbang ibadah. Ya. Kadang-kadang kula kali panjenengan ngeten. Biyen aku gak ngerti rek. Iki yang banyak terjadi, ya. Uang iku cara mensucikan biasa yang terjadi di rumah tangga atau di warung-warung. Ya. lekne nyuceni gelas utawa piring niku biasa lek ngene warung iku barang ngene baru dilebokno peleng lak ngoten nggih ya nggih ya barang niku lek nek ana ngene ember utawa ana ngene napa ember utawa ana ngene timba banyu niku wau lek dileboni barang sing mutanajis nggih ya barang iki suci cuma kena najis dilebokno ngene plek lho niku banyune dadi mutanajis pisan lek gak rongko lah terus sing dilebokno kono kabeh ya mutanajis akhire wadah iki tidak menjadi suci tapi cuma bersih banyune titik ya apa kelucurno ae lek enggak kon nanggung wong-wong sing mangan niku mah barangi mutanajis. Oh, carane nyuceni ku koyok ngono. Terus terkadang sekarang ini banyak kata tiang niku lek umbah-umbah cuma memakai mesin cuci, gitu betul. Ya. Kadang mereka kurang bisa mengerti tentang cara menyucikan baju. Pokoke bersih ngoten to. Iya. Lho penggunaan niki wau cek gak akeh-akeh kadang-kadang lambiku mang wis mari bersih dideleng ente mang gak ngerti campur oyo dan lain sebagainya mari ngono dilebokno plek didele ember mari ngono ditebokno tangane durung disuceni bungkuk gak suci gak bersih mutanajis sehingga piye apa lek nyucani dalam mesin cuci tak durunge niku wau mesin cuci dibeki sret ya mari ngono tetep dialirkan banyu dibuak dadi banyu niki koyok mengalir banyu lek ne mengalir niku banyu titik gak iso dadi mustakmal lho krana kula kali panjenengan yang dulu belum tahu cara mensucikan sekarang sudah tahu maka tolabul ilmi ini menambah atau lebih baik daripada ibadah konikumang ibadah sing gak ngerti terus mari ngono ngerti ilmu-ilmu ngeten niki lho sing garahi padilae tiyang golek ilmu niku wau luwih apik tinimbang ibadah Waturmudi lan ngriwayataken sapa Imam Waturmudi Man talabal ilma sapa wong sing golek ilmu kaya niku wau belajar cara mensucikan belajar cara kita itu meskipun kula kali sampean wis balak-balik sembahyang mari ngrungokno bahwasannya orang salat itu harus tahu tentang syarat dan rukunnya membedakan mana yang rukun mana yang sunnah ya lo uang iku manglek ning golek ilmu ngoten niku wau terus ngerti sing biyen lek ngono aku salah ya apa karena mongko ono pengertian yang diperoleh mengoreksi barang-barang sing wis dhisik niku wau kafaratun ganjarane kon golek ilmu sak niki ngerti terus kon iku biyen-biyen lek ngono aku kurang ngerti lek ngono ibadahku biyen kurang sempurna olehku aku umbah-umbah biyen kurang sempurna olehku aku kora-kora wingi kurang sempurna tak sempurnakno kafaratun sing salah biyen disepuro ambek Gusti Allah sing kari direksa diundakno ambek Gusti Allah karena apa ibadahmu ini berdasarkan ilmu Gusti Allah dawuh man amila bima alima sapa sing oleh ibadah iku mang berdasarkan oleh ngaji ilmu allamahullahu ma lam ya'lam maka Allah akan memberikan ilmu yang tidak pernah diberikan oleh seseorang. Artinya kula kali sampean sudah diangkat derajatnya menjadi satu tingkat waline Gusti Allah. Ya. Contone umpama sembayang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku wau nate tunggal dinten. Ningali tiyang niku mantun salat terus salaman nang Kanjeng Nabi. Sampai mari sembahyang. Pun Kanjeng Nabi. Sembahyang kemana? Sembahyang. Mantun sholat salaman. Sembahyang kemana? Sampai ping telu. Gusti Kanjeng Nabi ngengken tiang niku sembahyang. Kenging nopo? Sembahyang kemana? Ngengken niki kuro lek sembahyang Kanjeng Nabi. Oh lek kon sembahyang koyok ngunuk ngini. Lek kon gati sembahyang madhepo kiblat sing jejeg. Jadi ini Kanjeng Nabi. Ini dalam satu hadis. Lek wis kon ngadeg jejeg fakabir takbiro. Lek takbir iku angka tentanganmu. Lah. Umpama kula kali sampeyan iki cuma cerita-cerita hadis. Oh aku wingi ngrungokno ngaji ngene. Aku lek sembahyang koyok sing diulangno Kanjeng Nabi niku. Nilai ibadah kita itu adalah seperti ihya usunnah. Apa? Menghidupkan kembali ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kula kali sampean mengamalkan perintahnya Kanjeng Nabi karena kita senang terhadap Nabi. Angka tentanganmu iling-iling iki pimpulangane Kanjeng Nabi. Mari ngono maca surat alhamdulillah diawali bismillahirrahmanirrahim. Lek wis mari sumarka mari ngono ruku'o. Mari rukuk menengo. Tumak ni nah biqadri subhanallah. Tepakno rukukmu nggih sing dicocokno nika. Tangan niku kudu ana ngene dengkul nggih ya. Jangan sirai mboten asal jonggol. Mari ngono summa tadil hatta tastaqima. Mari ngono tangiyo sampai kon ngadeg jejeg. Biqadri subhanallah. Tumaknina. Mari ngono sujud. Mari ngono tumaknina lungo sujud lungo tumaknina. Biqadri subhanallah anteng sistemteng jejeg. Mari ngono lungo. Ya. Yeah. Sujud mari ngono tahiyat salam. Oh ngono dah. Dipraktekno mbek tiyang. Lho, lek kon sembayang kaya ngene baru kon iki mang sembayang. Sallu kama ra'aitumuni usol li kon lek sembayang niru aku. Sejak itu dia berubah. Jadi lek sembayang niku piambeke kaya-kaya di napa? Dituntun Rasulullah. Semakin menambah ibadahnya. Ya. Kula kali sampean nggih ngoten, ngaji. Ngaji opoe dirungokno terutama bab ibadah-ibadah yang menyangkut kesehari-harian iki. Lha umpama kula kali sampean dalam sehari-hari niki wau wonten sesuatu yang kurang pas, sampean takokno. Sawangane rek awak kaya wong goblok wis tuwa ngene. Iki sampean wara, Ustaz. Kita nggo kula niku wonten tiyang ngeten padahal awake dhewe. Gak apa-apa. Dijelasno ngeten. Wong ngene ku padahal kula wae ngeten. Gak apa-apa. Niku politik dalam bertanya. Muga-muga mawon kula kali sampean umur dipun paringi barokah. Allah. Ibadah niku para hadirin lek disertai kalayan tuntunan Rasulullah niku wau lebih cepat diterima kalian Allah. Dawuhe Gusti Allah, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabiuni. Ya. Cara ngene ngeten, nek diwalik ngene. Lek kon kepengin disenengi Gusti Allah, carane niru aku. Niku ngoten. Wasyairazi lan ngriwayataken sapa Imam As-Sairozi an Aisyah radhiyallahu taala anhu man intakola man utawi sapane wong iku intakola ngalih sapa wong mindahkan kakinya memindahkan dirinya liya ta'allama oleh de'e ngalikumang pindah utawa ngalikumang liya ta'allama krono de'e ngaji ilman satu ilmu tok. Aku tak rono tak takon masalah iki ngoten tok. Ya apa? Ghufira lahu qabla ayyah tua Gusti Allah wis nyepuro dusane wong iku mang lek pancen tiang niku wau sing bakal ditakokne iku mang keliru. Iya. Yeah. Qabla ayyah tua sebelum dia itu melangkahkan kakinya sik kerentek tok. Kerentek tok. Iya rek. Aku tak coba golek kepethuk ustaz iku aku tak kasih takon masalah iki ae. Ngaten tok. Wis disepuro ambek Gusti Allah. Kok takon temenan, mari kita dijawab. Kok pas bener diangkat derajate ambek Gusti Allah. Oh, cocok nek wis alhamdulillah. Lek keliru disepuro sing wingi-winginane terus mari ngono wis disepuro ambek Gusti Allah. Iya. Pancen para hadirin ini gua di celah-celah kula kali sampean ana ganjaran gedhe di situ jenenge setan niku wau nyumpeti. Gak usah takon delok-delok ngene ae ngaten. Kadang-kadang kita itu cuma baca-baca buku dan asa-asa ngaten iya. Lu kadang-kadang para hadirin sekalian baca buku niku mboten tambahin napa. Tambah ruwet. Meskipun kados kula ngaten iki maca kitab, maca kitab, maca kitab. Wake ngaten. Kadang-kadang mboten ngerti. Cuma barang ditakokno padha wong ngaten, mrono dibuka ambek Gusti Allah. Iki pengertiane ngene. Niku menganjurkan Gusti Allah iku kon iku aja sombong ambek apa sing kon duweni. Ngasoro titik lek wong sing mantawa doa rafa'ahul Allah. Lek kon iku mang andap asor gelem takon, gelem menghormati orang yang di bawah kamu baik dalam ilmunya, baik dalam umurnya, baik dalam kedudukannya, Allah akan mengangkat derajat. Takon niku termasuk merendahkan diri. Tapi setelah kita merendahkan diri, diangkat ambek Gusti Allah. Padha ambek elmune petik niku ya. Petik niku lek katene miber niku pasti mendhek dhisik ngeten. Set baru enggak. Niku kabeh manuk-manuk barang niku nggih ngoten. Lalu kula kali kepingin jenengan kepingin munggah, jadi kuau sering takon. Bukan takon ni kuau cuma anu dok memang ingin, nobo berubah diri ni kuau. Wabnu Asakir, Wad Dailami, Imam Ibnu Asakir lan Imam Dailami niki ngriwayataken hadis ani Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Imam Ibni Abbas niki adalah pamane Kanjeng Nabi sing umure hampir sama kali Kanjeng Nabi. Cuman Imam Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas niki mendapatkan doa dari Kanjeng Nabi nggeniku faqihu fiddin wa alimu fitawil. Muga-muga man sampean niki dikei napa dikei pengertian sing luas dalam agama dan mendalami tafsir-tafsir Al-Qur'an. Iya. Saking senenge Kanjeng Nabi tenggene Imam Ibni Abbas niki pernah paman. Tapi dhe'e niku rumangsa sik santrine Kanjeng Nabi. Mergane piyambake niku nemen cintai nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi cinta nang gene Imam Ibnu Abbas. Sehingga seringkali mahabbah Kanjeng Nabi nang ngene pamane niku wau. Termasuk ya. Termasuk niku ngeten. Ya apa man? Niki balam bahasa sehari-hari. Hadise wonten sampean gari maca hadis cok mawon. Lek kepengin maca hadis sing lengkap dibaca teng Bukhari Muslim niku. Kula mboten kate ngarang-ngarang. Ya. Termasuk diantaranya tanda bukti kasih sayangnya, hormatnya Nabi terhadap Imam Ibni Abbas niki, termasuk gini ku wau man gelemah sampean tak kei gelemah pemberian saya ini menjadi bukti ikatan cinta kasih sayang kula kali jenengan. Apa itu? Gini ku menganjurkan paman ini supaya gelem sembahyang tasbih. Iki sampean lakoni pan. Iso sampean bendino. Lega iso seminggu pisan. Lega iso saulan pisan. Lega iso setahun pisan. Lega iso saurep pisan. Ojo sampai ni ninggal. Ini adalah bukti hormat dan kasih sayangnya Nabi nang ini Imam Ibni Abbas. Lah kula kali sampean terus niru sembahyang tasbih. Cek ne awak iki melok rombongane Ibni Abbas, orang-orang yang tua dituakan tapi menghormati yang muda. Orang-orang muda agar hormat dan segan terhadap orang-orang yang tua. Jadi padilai sembahyang tasbih niku ngoten dalam konteks hadis niki. Ngoten lho. Imam Ibni Abbas dawuh. Khuyyira Sulaimanu alaihi salam. Nabi Allah Sulaiman biyen tahu dikongkon milih ambek Gusti Allah. Bainal mali wal mulki wal ilmi. Ya apa? Sulaiman olehmu kon iki mang nurut ambik wong tuamu. Lah ngoten nang ya. Nabi Sulaiman niku putrane Nabi Allah Daud. Nabi Daud itu adalah nabi yang diberi keistimewaan Nabi Gusti Allah. Ya. Nalikane Gusti Nabi Ibrahim alaihi salam niku wau berjuang. Ya, wa idzibtala Ibrahim rabbu bikalimatin fa atammahun. Ketika Allah menguji kepada Nabi Allah Ibrahim dengan beberapa ujian. Urip iki pancen ana ujiane ya. Diuji jadi kepala rumah tangga gimana sikapnya. Diuji menjadi anggota masyarakat bagaimana sikapnya. Fa'atammahun, semuanya itu diselesaikan kali Nabi Ibrahim tidak dengan emosional bawaan nafsu tapi kabeh iku ditaker utawa diterapkan ambek Nabi Ibrahim. Ya apa? Kira-kira aku lek ngelakoni ngene-ngene sampai sempurna sesuai dengan ajaran Allah tanpa ada napa? Bisikan nafsu. Inni ja'iluka linnasi imama. Kon pantes tak dadekno imam panutan bagi generasi umat manusia setelahnya. Wa min dzurriyyati. Boten kula tok anak kula sampean kei pisan. Jawab Gusti Allah, la yanalu ahdizzalimin. Ya tak kei. Tapi lek anak gak podo ambek bapak ya gak kira podo. Ya. Wadah iki lho, banyu iki tak deleng kene. Lelek wadah anakmu iku manggawa kemarang. Sing iki nggawa timba. Wong jenenge banyu dideleng kemarang ya merosot. Lah terus para ibu, para hadirin sekalian, si Nabiullah Sulaiman iki adalah tidak menyimpang sama sekali nurut kalian Nabi Allah Daud alaihis salam. Ya. Krono anak niki wau nurut nanggene wong tua, kelakuane wong tua niku diterusno ambi anak tanpa apa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma aku iki bapakku biyen biasane salat jamaah, tak terusno. Bapakku biyen biasa maca Quran, tak terusno. Niat terusno perjuangane bapak. Gatik jaluk langsung dicari ambek Gusti Allah. Ya apa man? Kon tak warisi we bapakmu iku mang tak kei donya brana apa tak kei kerajaan kekuasaan apa tak kei ilmu faktaro mongko milih sapa Nabi Sulaiman al ilma ing ilmu ilmu mawon pun ilmu fa'ato krana Nabiullah Sulaiman niku wau milih ilmu fa'ato mongko paring sapa Gusti Allah utawa fa'utia maka Nabi Sulaiman diberikan al-mulka ing kerajaan dan kekuasaan katut wal mala lan bondo lihtiyarihi krana milene Nabiullah Sulaiman niku wau al-ilma ing ilmu. Semanten ugi kula kalih panjenengan. Kalau toh kita itu ingin menjadi orang yang pangkat, orang-orang yang kaya, gak usah rebutan warisan wae wong tua. Wong tua ku biyen marisi apa? Jangan, kasihan. Lho wong tuamu dikek esuk ge kaya ngono iku pang duduk krana nyambut gawe ne. Krana elmune, krana sabare, krana ngene iki iku golek ana. Kok katut kabeh. Bakon iku mangga dikeki ba apa? Dikeki kabeh ambek Gusti Allah. Iya. Yeah. Wonten syairan mentafsiri la yanalu ahdud dzalimin. Iya. Yeah. Syairan iki wonten ngeten. Syairan iki memang napa? Asal usulnya kata-kata dolim itu diartikan apa? Karena Al-Quran itu bahasa Arab, sumber bahasa Arab itu dulu dari kata-kata orang Arab. Akhirnya wong Arab ini bi abihi tada adiyun fil garam famayyushabi abahu famadolam bi abihi dengan bapaknya iktada adiyun fil karom kang adi kumang nurun nanggene bapake bapake adi niki jenenge Khatim Khatim niku dijuluki Khatim al-Asom Khatim niki diarani Khatim al-Asom sebab al-Asom niku sing akeh awune omae iku akeh awu tumangi kene apa wong iki kok diakeno Khatim akeh awu tumangi apa wong iku mang nyambut gawe ngelumpukno awu tumang tidak tapi Khatim niki wau senengane kapan ana daya niku piyambake niku wau dayane aja sampe mulih lek dadi godhokno banyu utawa dikeki wedah. Krana ibadah sing setitik niku wau lah. Dadekno Khatim niki wau wong sugih. Anake gak jauh apa-apa, cuma niru kelomanane wong tuwa. Bergane jari Gusti Kanjeng Nabi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu tengere wong iku mang imane sempurna lek nindak ono dayo ditemoni dandang disukui dadiyo banyu waduh kati cak ngobrol tok wis boleh sik terus kaya wedang kon ya iya. Lho lek gak ono tadi yo kula kali sampean niku permen. Iya. Nuwun sewu. Ono rokok ya kaya ono rokok meskipun makro kok iya. Pokoke ndang-ndang disubuhi ngoten lho iya. Lah sapa sing niru bapake dalam hal positif kebaikane fama dzalam, maka anak itu termasuk tidak anak yang dzalim. Pasti apa yang akan diberikan oleh orang tuanya setitik pun tidak akan dikurangi, dibrekno kabeh nang kene anak. Lah lek wis kula kali sampean iki wis dalam keadaan enak, PR kula kali sampean mulangi nang kene anak. Nak, kon iki engko sapa sing iso marisi bapak? Gak ono. Pak risono ae elmune dijak. Ibadah niki dijak lomang, dijak ngaji, dijak ngoten. Nanti kalau sudah terbiasa, semua yang kita miliki ini gak akan diringkes sampai Gusti Allah, malah dikekno sampai Gusti Allah. Teori Nabiullah Sulaiman mewarisi dunia brono Nabiullah Dawud alaihis salam. Jadi kalau kali sampean lebih baik mewariskan ibadah-ibadah daripada notoh dunia ni. Cek ni katut kah? Yeah. Wattabrani lan ngriwayataken Imam-imam At-Tabrani an Abi Umamah. Ayyuma nasin. Menungson dia ini kak pandang bulu, boi kumang keturunane wali, boi keturunane nabi. Tapi lek kula kali sampean insyaallah kabeh iki turunane nabi. Ya. Yeah. Nabi sinten? Nabi Adam. Ya. Yeah. Kadhe kula kali sampean niku biyen wis dikeki contoh panggenanmu ya ana swarga. Kon tak dono ana donya aja kepencut. Ya. Yeah. Krana apa? Panggenanmu ana swarga. Lek kon sampe kepencut ana donya kerasan, akhire kon kari nang ngene neraka. Niru ana biasa. Ya. Wong Nabi Adam niku maca selawat, ora lali sampean kate gak maca selawat ya mbo. Ya. Jarene ngene Al-Qur'an nak ngoten ah. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang pernah hidupnya dulu saya berikan kitab. Lek cawara sak niki wong-wong biyen sing uripe enak iku biyen tak ketinggali primbon, Primbon Jayabaya. Ngomong ya, sak niki lak ngoten ah. Lek muni Quran koyo ngono wae. Primbon. Ono beno-beno wae, ono bintang logor tak delok primbonku. Jadi ya. Primbon apa le? Iya. Primbon sing apik niku, Gur. Lho meskipun duwe pribon teko Gusti Allah sing sip niku wau ya'rifunahu kama ya'rifuna abda'ahum, melengkapi pribon sing sakti iki mah dhewe sik maca selawat nang Kanjeng Nabi sehingga mereka mengenal nabi itu padahal duduk nabine nabi yang akan datang Nabi Muhammad kama ya'rifuna abda'ahum. Bagaimana mereka mengenal anak sendirinya utawa menanti kehadirannya anaknya. Aku besok kate duwe anak koyo ngene. Hati-hati. Aku besok kate duwe nabi koyo ngene. Tak openi. Walladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Sedangkan orang-orang yang akan rugi dalam hidupnya, nelongso uripe. Rugi. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Beriman ya apa? Digabung lah ambil mereka. Ya ayyuhalladzina amanu. Lekon ngaku iman. Terusannya apa? Sallu alaihi wasallimu taslimah. Sing ake mojo. Selawat. Lek gak maca selawat. Gak iman. Lek gak iman. Lek kurang maca selawate, rugi. Ngoten wae. Yo sak niki ngeten. Dereng. Kirang 3 menit yo susu. Setelah undangan. Ya. Ayu manasin menungsun dia ini. Nasa'a fi talabil ilmi. Piambe biyen uripe iku dikeki diselipno, dikoberno ambek golek el wal ibadati mari ngono diselani ambek diparingi ambek ibadah. Longgone iku mang tenggang dhewe melok pengajian ambek ibadah. Hatta yakbura semangat itu diteruskan sampai dhewe iki wong tuwa. Sampai dhewe sedo. Contone nggih kaya Pak Kadir ngeten iki lho. Nggih ngaji, nggih jamaah ngeten ya. Nggih. Lha lek besok lek mati ya apa? Atahullahu yaumal qiyamah. Besok lek ne mati ana kuburan niku wau dikeki ambek Gusti Allah dipapak sawaba isnaini wa sib'ina sittikon. Dikelambeni, dihormati, diperlakukan bagaikan orang-orang yang siddiq. Makom siddiq, makom wali setingkat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah kesempatan kula kali sampean. Iya. Jadi di selah-selah kula kali sampean nyambut gawe seminggu iki disempatno ngaji mbo malam Sabtu, mbo malam Minggu, mbo malam Senin, mbo malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, ngaten ya. Mari ngono melok jamaah. Cekne apa? Nilai kita nanti kita itu menggayuh keberhasilan niki. Mandar kula kali sampean besok lek ne wangsul diperlakukan oleh Allah sebagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang baik. Ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-solihin. Amin ya rabbal. Habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa ja'alna minar rasidin. Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba واستر لنا الأوراد وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه عدد تات صحبي والحمد للإله في البدء والثناي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.